Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Kita masuk pada pelajaran 10 halaman 49. Pelajaran ke-10 halaman 49 dari buku yang keempat ini. Pembahasannya masih berkaitan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Di sini pembahasannya jumlah ismiyah dengan khabar berupa mudhaf. Jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang tersusun terdiri dari mubtada dan khabar. Tapi dalam pembahasan kita ini, khabarnya berupa susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Kalau pada pertemuan sebelumnya, mubtada-nya yang berupa mudhaf, mudhaf ilaih. Nah, pada pertemuan ini, khabarnya. Khabarnya berupa mudhaf pada susunan mudhaf mudhaf ilaih. Kita langsung baca saja contohnya. Hadza baitul mudarrisi. Hadza baitul mudarrisi. Ini rumah Pak Guru. Hadza sebagai mubtada karena dia isim terletak di depan. Isim terletak di depan, maka dia sebagai mubtada. Dan mubtada harus marfu'. Hanya saja di sini tidak terlihat atau tidak berubah harakatnya karena dia adalah isim isyarah. Kemudian baitu sebagai khabarnya, sebagai khabarnya, khabar, khabar itu harus marfu, tandanya dhammah, dhammah baitu. Dan dia tidak bertanwin, tidak bertanwin karena dia sebagai mudhaf, sebagai mudhaf. Kemudian al-mudarrisi sebagai mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih harus majrur, tandanya kasrah. Nah, itu contohnya. Kemudian di sini disebutkan beberapa contoh atau contoh-contoh lainnya. Yang pertama, hadza miftahus sayyarati, yang artinya ini kunci mobil. Al-Qur'anu kalamullahi, Al-Qur'an adalah kalam Allah. Al-Ka'batu baitullahi, Ka'bah adalah rumah Allah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Aisyatu bintu tabibi, Aisyah adalah putri Pak Dokter. Nah, ini contoh-contoh jumlah ismiyah khabarnya berbentuk mudhaf. Khabarnya berupa mudhaf. Nah. Baik. Kita langsung masuk pada latihan. Atau sebelumnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Sebelum masuk latihan. Nah, kita langsung masuk pada latihan. Latihan 1, halaman 50. Perintahnya ialah betulkanlah kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, ini semuanya adalah contoh kalimat yang salah. Nah, kita disuruh membetulkan kalimat-kalimat tersebut. Sisi kesalahannya di mana, letak kesalahannya di mana, tidak dikasih tahu di sini. Tidak dikasih tahu, tinggal kitanya yang merubah dengan teliti mana sisi kesalahannya, mana letak kesalahannya, itulah yang akan kita betulkan. Langsung saja nomor 1, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Tilka baitul mudirati. Nah, Ustaz, bismillah. Tilka baitul mudirati. Sisi kesalahan ada di tilka, Ustaz. Yang benar, dalika baitul mudirati. Naam, tilka baitul mudirati. Ini salah. Karena isim isyarahnya tilka. Tilka itu untuk muannas. Tilka untuk muannas. Sementara baitu mudzakkar. Maka kalimat yang benar adalah dzalika baitul mudirati. Naam, ahsanta. Al-Akh Yunus, silakan nomor 2. Naam, Ustaz. Jadatu Mahmudin maridun. Kesalahannya di maridun. Harusnya jadatu Mahmudin maridotun. Naam, nomor 2, jaddatu Mahmudin maridun. Mubtada'nya jaddatu, khabarnya maridun. Ini salah. Karena yang namanya mubtada' dan khabar harus sesuai, harus sama. Kalau mubtada' mudzakkar, maka khabar juga harus mudzakkar. Kalau mubtada' mu'annath, khabar juga harus mu'annath. Nah, di sini mubtada'nya mu'annas. Jaddatu Mahmudin. Maka khabarnya juga harus mu'annas, yaitu maridhatun. Ahsanta. Jaddatu Mahmudin maridhatun. Berikutnya nomor 3, Al-Akh Imam, silakan. Kalimat yang salah, hadza miknasatu talibati. Yang benar, hadhihi miknasatu talibati. Nah, nomor 3, hadza miknasatu talibati. Ini salah, karena isim isyarahnya hadza untuk mudzakkar, sementara miknasah mu'annath. Maka yang tepat adalah hadhihi miknasatu talibati. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Nomor 4. Naam, Ustaz. Kalimat yang salah, jidal madrasati nadifatun. Kalimat yang benar, jidarul madrasati nadifun. Nah, nomor 4, jidarul madrasati nadhifatun. Ini juga sama, sisi kesalahannya tidak ada kesesuaian atau tidak ada kesamaan antara mubtada dan khabar. Kesamaan dalam hal mu'annas atau mudhakkar. Jidaru mudhakkar, maka khabarnya juga harus mudhakkar. Jidarul madrasati nadhifun. Ahsanta. Kemudian berikutnya nomor 5, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Hai. Nah. Babus sayyarati maftuhun. Nah, babus sayyarati maftuhatun. Itu salah. Yang betul, babus sayyarati maftuhun. Maftuhun. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Latihan 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan mudhaf atau mudhaf ilaih yang sesuai. Diisi dengan mudhaf atau mudhaf ilaih. Nomor 1, ukhtu. Titik-titik khayyatatun. Berarti disuruh mengisi dengan mudhaf ilaih. Taib al-akh Abu Abdullah Joko, silakan. Mantap. Ukhtu Yasirin khayyatatun. Ukhtu Yasirin khayyatatun. Naam. Ahsant. Kemudian berikutnya nomor 2, al-akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Baitut tabibi jamilun. Baitut tabibi jamilun. Naam. Al-akh Abu Salman Subang, silakan. Baik, kita beralih. Al-akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Fatimatu ukhtul muhandisi. Fatimatu ukhtul muhandisi. Naam. Al-akh Yunus, nomor 4. Nah, Ustaz. Qalamut talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun. Qalamut talibi maksurun. Naam, ahsan. Al-akh Imam, silakan. Babul fasli mughlaqun. Babul fasli mughlaqun. Naam. Al-akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Aina miftahus sayyarati? Aina miftahus sayyarati? Naam. Al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Al-akh Abu Abdullah Jaka, silakan. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Berikutnya al-akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Man anti? Ana ukhtu Khalidin. Man anti? Ana ukhtu Khalidin. Naam. Al-akh Abu Salman Subang. Terhubung. Naam, Ustaz. Zalika ammu bisatun. Ustaz. Zalika bisun. Zalika apa tadi, ulangi. Zalika ammu. Zalika Naam, suara tadi tidak jelas. Zalika ammu. Misalkan zalika ammu Muhammadin. Atau zalika ammu Zaidin. Dan seterusnya. Naam, Masya Allah. Ahsantum barakallahu fikum. Masuk latihan ketiga. Latihan ketiga, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nomor 1, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Hadihi sayyaratu Zaidin. Ini mobilnya Zaid. Naam, hadihi sayyaratu Zaidin. Ini mobilnya Zaid, mobil Zaid. Al-Akh Yunus, silakan. Nomor 2. Ustaz. Matbakhul Ummi nadifun, dapur ibuku bersih. Naam, matbakhul ummi nadifun, dapur ibu bersih. Al-Akh Imam, silakan. Manaratul masjidi jamilatun, menara masjid itu bagus. Naam, ahsanta. Manaratul masjidi jamilatun. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Ukhtut tabibi tawilatun, saudara perempuannya dokter itu tinggi. Naam, ukhtut tabibi tawilatun. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Nomor 5. Aisyah tu tajiri. Aisyah adalah anak perempuannya pedagang. Naam, ahsanta. Aisyah tu bintu tajiri. Al-Akh Abu Abdullah Joko, nomor 6. Babul masjidi mughlaqun, pintu masjid itu tertutup. Naam, ahsanta. Babul masjidi mughlaqun. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Madrasatu Solihin Syahiratun, sekolahnya Solih terkenal. Naam, Madrasatu Solihin Syahiratun. Berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Naam, Ustaz. Musa alaihi salam Rasulullah. Musa alaihi salam utusan Allah. Naam, ahsanta. Musa alaihi salam Rasulullah. Latihan keempat, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nomor 1, Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Kamar Khalid itu besar. Ghurfatu Khalidin kabiratun. Ghurfatu Khalidin kabiratun. Ahsanta. Berikutnya Al-Akh Yunus. Bismillah. Nah, Ustaz. Mobil kepala sekolah itu mahal. Sayyaratul mudiri ghaliyatun. Naam, sayyaratul mudiri ghaliyatun. Berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Ini Ibu Yasir. Hadihi Ummu Yasirin. Hadihi Ummu Yasirin. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Khadijah adalah putri petani. Khadijah tu bintul fallahi. Naam. Khadijah tu bintul fallahi. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Berikutnya. Al-Quran adalah kitab Allah. Al-Quranu kitabullahi. Al-Quranu kitabullahi. Naam. Al-Akh Abu Abdullah Joko, silakan. Kemeja pelajar itu kotor. Komisut talibi wasihun. Komisut talibi wasihun. Pendek ya, wanya. Wasihun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam, Ustaz. Tas bu guru itu bagus. Hadi kotul mudar risati jamilatul. Apa tas tadi? Hadi kotu. Hakibatu. Oh, iya tak. Haqibatul mudarrisati jamilatun. Naam. Haqibatul mudarrisati jamilatun, yang dipanjangkan huruf mimnya, jamilatun. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Naam Ustaz. Faslu Zaidin nazifun. Naam. Faslu Zaidin nazifun. Kelas Zaid itu bersih. Berikutnya Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam Ustaz. Sepeda Pak penjahit itu lama. Darrajatul khayyati qadimatun. Darrajatul khayyati qadimatun. Naam. Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Kakek Abbas itu seorang menteri. Jaddu Abbasin wazirun. Jaddu Abbasin wazirun. Naam, Masya Allah, barakallahu fikum, ahsantum. Latihan lima, latihannya terakhir. Di sini ada contoh. Baitun, arti dari rumah. Rumah, baitun. Ini sebuah rumah. Hadza baitun. Ini rumah Pak Guru. Hadza baitul mudarrisi. Rumah Pak Guru itu besar. Baitul mudarrisi kabirun. Nah, tugasnya menerjemahkan seperti yang ada dalam contoh. A, B, C, D diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baik, dimulai Al-Akh siapa? Abu Ahnaf ya. Silakan. Naam Ustaz. Meja. Maktabun. Ini sebuah meja. Hadza maktabun. Ini meja Bu Guru. Hadza maktabul mudarrisatu. Meja Bu Guru itu lama. Maktabul mudarrisatu qadimatun. Nah, meja bahasa Arabnya maktabun. Ini sebuah meja. Hadza maktabun. Ini meja Bu Guru. Bahasa Arabnya apa? Hadza baitu. Hadza maktabu afwan. Hadza maktabul mudarrisati. Bukan tuh. Meja Bu Guru itu lama. Maktabul mudarrisati qadimun. Kenapa mudarrisati? Karena dia sebagai mudhafun ilaih. Nah, itu saja kesalahannya tadi. Tayyib, berikutnya Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Mobil. Sayyaratun. Ini sebuah mobil. Hadihi sayyaratun. Ini mobil Ali. Hadihi sayyaratun aliyin. Mobil Ali itu murah. Sayyaratun aliyin. Ali murah. Rohisatun. Ali murah. Rohisatun. Ali murah. 6. B. Mobil. Sayyaratun. Ini sebuah mobil. Hadihi sayyaratun. Ini mobil Ali. Hadihi sayyaratu. Tidak pakai tanwin. Tidak pakai tanwin. Hadihi sayyaratu aliyin. Kenapa enggak pakai tanwin? Karena dia sebagai mudhaf. Mobil Ali itu murah. Sayyaratu. Enggak pakai tanwin ya. Enggak dibaca sayyaratun. Sayyaratu. Sayyaratu aliyin. Rakhisatun. Naam. Berikutnya Al-Akh Abu Abdullah Joko. C. Namdat. Kakek. Jaddu. Ini seorang kakek. Hadza jaddu. Ini kakek Faisal. Hadza jaddu Faisalin. Kakek Faisal itu seorang pedagang. Jaddu Faisalin tajirun. Nah, kakek jaddun. Pakai tanwin. Nah, pakai tanwin. Ini seorang kakek. Hadza jaddun. Ini kakek Faisal. Hadza jaddu. Baru tidak pakai tanwin di sini. Hadza jaddu Faisalin. Jaddu Faisalin tajirun. Tajirun. Naam. Al-Akh Abu Shifa, silakan. D. Naam, Ustaz. Saudara perempuan. Ukhtun. Ini seorang saudara perempuan. Hadihi ukhtun. Ini saudara perempuan Hamid. Hadihi ukhtu Hamidin. Saudara perempuan Hamid itu cerdas. Ukhtu Hamidin dzakiyatun. Naam. Saudara perempuan. Ukhtun. Ini saudara, ini seorang saudara perempuan. Hadihi ukhtun. Hadihi ukhtu Hamidin. Ukhtu Hamidin dzakiyatun. Naam. Masyaallah, barakallahu fikum. Ahsantum. Masyaallah, selesai pelajaran ke-10. Selesai pelajaran ke-10, insyaallah pertemuan berikutnya masuk pelajaran 11. Insyaallah. Taib, ada yang ingin tanyakan sebelum kita akhiri majelis kita kali ini? Puan Ustaz, izin nanya. Naam. Yang ana pahami untuk mulai itu makrifat ya, Ustaz. Sekolah hari. Lalu gimana? Ya, untuk mutok ilaih itu bentuknya makrifat gitu ya, Ustaz. Iya, itu di antara apa yang pernah kita sampaikan. Bentuk makrifat. Walaupun nanti akan ada pembahasan lebih lanjut tentang susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Maksudnya makrifat gini loh. Yang tadinya lawan dari makrifat apa? Nakirah. Nakirah itu kan masih umum, masih umum. Ada lawannya ma'rifat. Ma'rifat sudah tertentu. Nah, sekarang kalau kita sebutkan baitun, itu nakirah. Yang dimaksud rumahnya siapa? Ya, bisa rumahnya Ali, bisa rumahnya Ahmad, bisa rumahnya Zaid, bisa rumahnya Fatimah. Semua rumah, semua bentuk, semua yang dikatakan rumah ya masuk dalam kata baitun. Tapi ketika dikasih tambahan, misalkan dikasih tambahan dengan mudhaf ilaih, rumahnya Ali, baitu aliyin, berarti memang khusus untuk rumahnya Ali, jadi ma'rifat. Walaupun nanti juga ada tambahan pembahasan tentang mudhaf ilaih itu, susunan mudhaf ilaih itu bisa memberikan makna bukan hanya ma'rifat, tapi pengkhususan, kemudian, dan seterusnya. Nah, ada pembahasan lebih tentang hal ini. Nah, sementara yang pernah kita sampaikan waktu itu termasuk bentuk ma'rifat. Termasuk bentuk ma'rifat dengan kaidah yang pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, barakallahu fiik. Taib, ada yang lain? Mana Ustaz? Tafadhol, silakan. Untuk latihan 2 tet nomor 8 itu kan ada fiil di situ ya tet ya, koroja. Nah, susunannya seperti apa jadinya ya tet, mubtada khobarnya? Nah, apa sih mubtada khobar? Mubtada khobar itu, mubtada itu isim yang ada di depan, isim yang ada di depan. Nah, di sini bukan isim, ini fi'il, berarti dia nggak ada mubtada'nya. Nggak ada mubtada'nya. Dan jumlah ini bukan jumlah ismiyah. bukan jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu yang diawali dengan isim. Dan isim yang di depan itulah yang disebut sebagai mubtada. Nah, pada latihan 2 nomor 7, kharajal mudarrisu. Nah, di sini bukan isim yang di depan. Maka dia tidak disebut sebagai jumlah ismiyah. Kalau bukan jumlah ismiyah, maka enggak akan ada mubtada dan khabarnya. Enggak ada mubtada khabarnya. Lalu masuk dalam jumlah apa? Masuk dalam jumlah fi'liyah. Nanti akan ada pembahasannya insyaallah. Masuknya dalam jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il butuh fa'il. Kalau ada fi'il, ada fa'il. Walaupun tidak selamanya ya. Kadang juga butuh naib fa'il, kadang juga butuh kadang tidak butuh fa'il. Nah, intinya jawabannya di sini dia tidak ada mubtada khabarnya karena bukan jumlah ismiyah. Di sini jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Nah, nanti gimana penjelasannya? Kharaja fi'il. Kemudian fi'il itu kata kerja. Berarti harus ada yang mengerjakan. Siapa pelakunya? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu sebagai fa'ilnya. Min huruf jar. Kemudian tadi kalau jawabannya ghurfati berarti ghurfah sebagai isim majrur. Nah, di sini tambahan faedah lagi berkaitan dengan mudhaf ilaih. Jelas ya tadi sebelum kita lanjut pada faedah tentang mudhaf ilaih. Jadi tadi jawabannya dari pertanyaannya Al-Akh Abu Saufa, kharajal mudarrisu ini tidak ada mubtada dan enggak ada khabar karena memang bukan jumlah ismiyah. Di sini ada contoh jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il. Selesai sudah jawabannya. Nah, tambahan faedah berkaitan dengan mudhaf ilaih. Tadi jawabannya misalkan kalau kita menjawab kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nah, ghurfati itu sebagai mudhaf, al-mudiri sebagai mudhaf ilaih. Ini sebagai contoh bahwa mudhaf itu enggak ada ketentuan pada harokat terakhirnya. Apakah harus dhammah terus? Apakah harus fathah? Apakah harus kasrah? Tidak ada ketentuan seperti ini. Yang ada ketentuan harokatnya, keharusan harokat adalah mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih harus majrur. Sementara ini yang kita ketahui majrur adalah kasrah. Mudhaf ilaih harus majrur. Ghurfatil mudiri. Kemudian qala muttalibi. Tapi kalau mudhafnya enggak tentu. Enggak harus dhammah. Contohnya ini. Min ghurfati. Kenapa dibaca ghurfati? Karena ada huruf jar yaitu min. Dan ini sudah lewat. Huruf jar ini sudah lewat. Min ghurfati al-mudiri. Ghurfati sebagai mudhaf. Kenapa dia kasrah? Karena ada min. Karena ada huruf jar, yaitu min. Nah, itu tambahan faedah saja. Baik, dapat difahami? Ala Abu Sofa. Nah, Ustaz. Wafi. Nah, bansaklah ya. Taib, ada yang lain? Taib, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khair.